di kona tahu usaha kato galau urang nan mandangakan kalau diam pai lo selo ino ino kato nan mana kalau diam pai lo selo ino ino kato nan mana makin porong apa lampu lampu lantas sorong mangkonyo tahu kasih siapa dan di dalam rami apa naibu hati tuiswa kasih siapa dan di dalam rami apa naibu hati tuiswa garega garega badan mahai nan kanaya kadiri surang elok laku batingkah banahai lima dudu ayo banyak kawan ubah lalaku bakato bana kilun yolur yusa bengkoan ubah lalaku bakato bana kilun yolur yusa bengkoan la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la katonan bana elo diam pae lo selo ino ino katonan bana makin porong apa lampu lampu lantas sorong mangkonyo tahu kasih siapa dan di dalam rami apa naibu hati tuiswa kasih siapa dan di dalam rami apa naibu hati tuisu garega garega badan mahai nan kanaya kadiri surang elok laku batingkah banahai lima dudu ayo banyak kawan ubah lalaku bakato bana kilun yolur yusa bengkoan kato bana kilun yolur yusa bengkoan shalalalalalalala shalalalalalalala shalalalalalalala shalalalalalalala